أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النساء سورة 4 halaman 93 surat ayat 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka, keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia, si terbunuh, dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia, si terbunuh, dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. 93. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. 94. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sesungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Catatan kaki nomor 212 menjelaskan keterangan 15. Tidak kelihatan, langsung saya baca. Diriwayatkan bahwa beberapa orang Arab datang kepada Rasulullah di Madinah, lalu mereka masuk Islam. Kemudian mereka ditimpa demam Madinah, karena itu mereka kembali kafir. Lalu mereka keluar dari Madinah. Kemudian mereka berjumpa dengan sahabat Nabi, lalu sahabat menanyakan sebab-sebab mereka meninggalkan Madinah. Mereka menerangkan bahwa mereka ditimpa demam Madinah. Para sahabat berkata, "Mengapa kamu tidak mengambil teladan yang baik dari Rasulullah?" Para sahabat terbagi kepada dua golongan dalam hal ini, yang sebagian berpendapat bahwa mereka telah menjadi munafik, sedang yang sebagian lagi berpendapat bahwa mereka masih Islam. Lalu turunlah ayat ini yang mencela kaum muslimin karena menjadi dua golongan itu dan memerintahkan agar orang Arab ditawan dan dibunuh jika mereka tidak berhijrah ke Madinah karena mereka disamakan dengan kaum musyrikin yang lain. Ini catatan kasbi 212 dari bacaan yang kapan ya, tidak kelihatan. Oke, saya lanjutkan dengan catatan kaki yang berikutnya. 213 ayat ini menjadi dasar hukum suaka. 213 ayat berapa itu ya, di halaman 93 nggak kelihatan catatan kaki yang itu. Mungkin halaman sebelumnya. Tercatatan kaki 214 tidak memihak dan telah mengadakan hubungan dengan kaum muslimin. Nah, catatan kaki 215 ini untuk ayat 94. Dimaksud juga dengan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mengucapkan salam kepadamu. Terus 216, orang itu belum nyata keislamannya oleh orang ramai, kamu pun demikian pula dahulu. Terus 217, Muslimah Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh terkena panah dalam peperangan itu. Sadaqallahul Azim.